بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, kitab Al-Jum'ah bab yang ke-35. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, babu as-sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab as-sa'ati allati fi yaumil jumu'ah. Bab suatu saat yang terdapat di dalam atau di hari Jumat. Bab suatu saat yang terdapat atau yang berada di hari Jumat. Maksudnya saat yang utama, waktu yang sebentar, itu yang sesaat. As-sa'ah di sini sebagaimana nanti ditegaskan dalam hadis, maksudnya waktunya sangat sebentar. Dan waktu ini terdapat di hari Jumat. Ada apa dengan waktu ini? Adalah waktu yang mustajab doa, ya. Waktu yang mustajab doa, di mana bila mana seorang hamba bertepatan pada waktu yang diistimewakan oleh Allah tersebut, berdoa, berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Inilah bab kita sekarang ini. Dan tentu bab ini merupakan salah satu dari faedah ilmu yang kita dapatkan, yaitu mengenali waktu ini dan tentu mengejarnya, berupaya untuk mendapatkan keutamaannya. Karena ini umpama promosi dalam keuntungan-keuntungan dunia yang kita terkadang sangat susah untuk meninggalkannya dan berkejaran, berpacu untuk meraihnya. Bila mana ada promosi-promosi perniagaan duniawi, keuntungan duniawi, kita sulit untuk menjadi orang yang terlambat, maka promosi yang seperti ini seharusnya kita berlomba-lomba untuk mengejarnya, ya. Dan semoga para pembuku-pembuku hadis, para pengumpul-pengumpul hadis dirahmati, diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, lantaran atau disebabkan oleh mereka, maka kita tidak kekurangan pengetahuan tentang apapun yang memberikan keuntungan kita di akhirat nanti. Salah satu dari keuntungan yang dibukakan oleh agama untuk kita, dan siapapun boleh, dan kuatannya tidak terbatas. Sebanyak apapun yang mempergunakan waktu ini dan meminta, sebanyak apapun permintaannya, maka dia punya kesempatan yang besar. Tidak ada diberikan hanya untuk 100 orang ataupun untuk 100 orang itu permintaannya cuma satu, ya. Tidak ada pembatasan-pembatasan karena rahmat Allah itu wasiah. Rahmat dan kasih sayang serta kekayaan Allah tidak ada batasnya. Maka bab ini semoga menjadi motivasi bagi kita yang memberikan kita semangat agar waktu ini di setiap pekan, di setiap minggu tidak berlalu begitu saja. Kita sempatkan karena banyak yang kita inginkan, yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya sebentar. Kalau waktunya itu separuh hari, mungkin semangat kita semenjak awal sudah lemah, sudah jatuh karena waktunya lama. Tetapi waktunya sangat sebentar dan kita nanti berdoanya pun tidak akan terlalu lama dan tidak menuntut tenaga yang ekstra yang banyak untuk mengisi dan mempergunakan waktu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk berlomba-lomba mengejar apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW dari kemuliaan-kemuliaan dunia. Kita baca hadis ini, hadis yang ada di bawah bab ini nomor 935. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها لا يوافقها. Pada pertemuan yang lalu saya memberikan catatan penting dalam masalah ini apa? Untuk mendengar dengan seksama jedah di Radio Hidayah. Ya. Saya rasa dua kali di pagi hari Jumat itu diulang oleh kru Radio Hidayah. Ketika membaca hadis ini, pembaca hadis ini keliru. Dia mendahulukan qaf dari fa. La yuwaqifuha. Bacaannya itu. Benarnya adalah la yuwafiquha, fa-nya duluan. Ya. Fa-nya dahuluan. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Sampai di situ hadisnya. Ya, sampai di situ hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi saat menyampaikan hadis ini atau pasca menyampaikan hadis ini. Kata Abu Hurairah, wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Jadi kata-kata wa asyara bi yadihi yuqalliluha ini perkataan siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar menghafal yang keluar dari mulut, tetapi mereka juga melihat gerakan-gerakan, melihat intonasi, mendengarkan intonasi dan gaya, bahkan raut wajah. Makanya ketika mereka bercerita Nabi khutbah Jumat, jadi mereka bukan sekedar mendengar apa yang diucap oleh Nabi, melihat wajah Nabi, ya, dan mengukur volume dari suara Nabi. Jadi mereka tahu Nabi SAW suaranya ketika menyampaikan hadis keras, tinggi volumenya, dan terkadang bisa rendah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu bukan sekedar menghafal, mereka memahami, mereka menganalisa, mereka mencoba untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, berusaha untuk mengerti. Makanya ketika Abu Hurairah bercerita tentang hadis ini, dia juga menceritakan bagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi setelah menyampaikan hadis. Ya. Untuk memahamkan kepada kita apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat itu bukan penghafal, kemudian mereka sekedar membeo, Tetapi mereka orang yang paham dengan apa yang disampaikan dan yang dimaksud oleh Nabi SAW. Catat ini baik-baik, diambil dan disimpulkan dari uraian Abu Hurairah. Wa asyara biyadihi yuqalliluha. Yuqalliluha. Baik. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, pernah suatu ketika bercerita atau menyampaikan tentang hari Jumat. Dzakara yaumal Jumat. Jadi temanya adalah tentang hari Jumat. Tema pelajaran atau pengajian Nabi adalah tentang hari Jumat, menjelaskan tentang keutamaan Jumat, tentang adab-adab hari Jumat. Kemudian di antara yang disampaikan oleh Nabi dalam tema tentang hari Jumat ini apa? Salah satu dari keutamaan hari Jumat. Apa itu? Fihi sa'atun la yuwafiquha. Di hari Jumat ada suatu saat. Ya, di hari Jumat ada suatu saat. La yuwafiquha, tidaklah bertepatan dengan waktu itu. Wafaqa yuwafiqu au sadafa yusadifu. Ini sinonimnya. Ya. Wafaqa yuwafiqu, bertepatan. Muwafaqah, saling bertepatan. Sama dengan sadafa, beradanya seseorang pada suatu waktu. La yuwafiquha muslim, abdun muslim. Ini kaitannya, abdun muslimun. Abdun muslimun, ini adalah kaitan yang dimaksud oleh Nabi SAW. Seorang hamba yang muslim. Ini menunjukkan salah satu dari keutamaan Islam, keutamaan seorang muslim, nikmat yang harus disyukuri oleh seorang mukmin, seorang muslim, yang ia akan dapatkan di hari Jumat, yaitu dibukakan baginya kesempatan untuk meminta apapun yang ia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang singkat. Dia tidak diperintah untuk berdoa dari pagi sampai petang. Tidak. Dia diberikan waktu yang sebentar, yang nanti akan kita jelaskan perselisihan para ulama. Ibnu Hajar juga menjelaskan panjang lebar tentang waktu tersebut. Diberikan waktu yang sebentar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Dalam teori bisnis duniawi, modal kecil untung banyak. Ya. Modal kecil untung banyak, usaha sedikit, ya, hasil besar. Ini yang diinginkan oleh manusia. Sebenarnya agama kita justru membukakan itu selebar-lebarnya. Cuma kita tidak sadar. Ya. Makanya di Jeddah Hidayah itu ada suatu saat saya mendengar Jeddah kecerdasan dalam beramal. Nanti disebutkan tentang sholat satu kali di Masjid Haram Mekah, ya, amalan sedikit keuntungan besar. Dalam agama kita ini sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya salat sebelum subuh tadi, salat rakaata al-fajri. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau tidak mau menjadi orang yang terkaya di dunia, mungkin kita melalaikan. Ya. Al-Nabi SAW tegaskan dalam hadis yang sahih, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat fajar, yaitu salat qabliyah subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ya. Dunia, bukan separuh dunia, bukan seperempat dunia. Tetapi dunia semuanya dan isi-isinya, ternyata dua rakaat fajar lebih baik dari itu semua. Ya, makanya orang yang menjaganya tidak akan mungkin terpana dengan dunia, tidak mungkin terlena dengan kekayaan dunia, menghabiskan umur dan usia demi dunia dan melupakan apa yang nanti akan memberikan manfaat baginya di akhirat. Ini salah satu ya dari kesempatan-kesempatan memperoleh keuntungan besar dengan modal yang sedikit. Abdun muslim, ini adalah kaitan yang dimaksud oleh Nabi, karena di luar itu tidak akan memperolehnya. Abdun yang ghairu muslim tidak akan memperolehnya. Ya, abdun ghairu muslim tidak akan memperolehnya. Abdun muslim, seorang hamba yang Islam, yang muslim. Ya. Kemudian yang kedua, pengaitnya atau kaitan kedua, wa huwa qa'imun yusalli. Wa huwa qa'imun yusalli. Bertepatan pada waktu itu seorang hamba muslim yang dia dalam keadaan berdiri salat. Yang dia dalam keadaan berdiri salat. Ya. Ini kata Nabi SAW, wa huwa qa'imun yusalli. Menafsirkan kata salat di sini juga terjadi perbedaan para ulama. Perbedaan pendapat para ulama. Ya. Ada yang mengatakan yusalli ini maksudnya berdiri sambil berdoa. Karena kata salat itu di antara maknanya doa. Di antara salat, kata salat di antara makna artinya adalah apa? Doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks zakat kepada Nabi SAW, ia perintahkan untuk memungut zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Wa salli alaihim. Ini dua perintah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, mengumpulkan zakat, memungut zakat. Kumpulkanlah dari harta mereka, maksudnya kaum muslimin. Ya. Sadaqah, maksudnya zakat mal. Ya. Yang fungsinya, hikmahnya, faedahnya adalah tutahhiruhum, mensucikan mereka, wutuzakkihim, dan membersihkan mereka, biha dengan sedekah tersebut. Jadi zakat mensucikan jiwa dari sifat tercela, yaitu bakhil. Zakat mensucikan harta dari unsur kepemilikan orang lain. Kalau sudah ditunaikan zakat, maka harta itu bersih dari harta orang. Ya. Kemudian perintah kedua apa? Nah, salat ini. Wasalli, dan salatlah kamu alaihim atas mereka. Ya, salatlah kamu atas mereka. Maksud dari kata salat ini adalah berdoa. Dan doakanlah mereka. Itu maksudnya penunai zakat. Doakanlah penunai zakat. Jadi Nabi SAW mendoakan mereka yang menunaikan zakat kepada Nabi SAW. Kata salat di sini artinya doa. Kata salat di ayat ini artinya doa. Maka qa'imun yusalli, berdiri sambil berdoa. Itu makna atau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salat itu sendiri. Ibadah salat yang kita ketahui. Ya. Ibadah salat yang kita ketahui, dan nanti akan bertentangan pula, akan ada muncul muskilah atau akan muncul masalah bila mana pendapat tentang waktu itu adalah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ini salah satu waktunya, dan ini yang rajih. Waktu yang sesaat tadi adalah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Sementara kalau kita gabungkan dengan pendapat ini, bahwa maksud dari yusalli apa? Salat apa muskilah yang terjadi? Setelah asar kan tidak boleh salat. Ya, setelah asar kan tidak boleh salat. Maka ini yang menguatkan pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan yusalli adalah berdoa. Dan bagaimana cara berdoanya? Berdiri. Ya. Qa'imun yusalli. Berdiri sambil berdoa. Di antara doa, isi doanya dalam meminta. Karena yas'alullah. Berdoa dan meminta kepada Allah. Yas'alullah ta'ala. Meminta sesuatu kepada Allah. Jadi itu kaitan kedua. Yaitu qa'imun. Dan yang ketiga yusalli. Yusalli dengan dua pendapat. Yang pertama adalah berdiri salat. dalam sholatnya dia berdoa, karena dalam sholat itu ada kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berdoa. Kapan? Yang pertama ketika sujud. Yang kedua ketika tasyahud. Ketika tasyahud sebelum salam, kata Nabi SAW, setelah selesai beliau mengajarkan tentang doa tasyahud, lalu dia mengatakan falyakhtar au thumma liyakhtar minad du'ai a'jabahu ilaih. Ini kesempatan berdoa sebelum salam. Di samping doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sebagian sahabat Abu Bakar dan yang lainnya, perlindungan, permohonan, meminta perlindungan dari empat perkara. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam. Kemudian doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian setelah itu silakan berdoa dengan doa yang paling kita inginkan. Tsumma liyakhtar minad du'ai a'jabahu ilaih. Kemudian hendaklah dia memilih dari doa yang dia sukai, yang dia inginkan sekali Allah memberinya. Ini rekomendasi dari Nabi, membukakan kesempatan kepada kita untuk berdoa sebelum salam. Sebelum salam. Dia samping doa yang beliau ajarkan langsung, dan ini skala prioritas. Yang paling afdal adalah membaca doa yang langsung diajarkan oleh Nabi untuk dibaca kapan? Sebelum salam. Kemudian pilih doa yang kita inginkan. Kalau kita masih tidak terikat dengan yang lain, misalnya kita sholat sendiri, ya, terutama dalam waktu yang seperti ini, bila mana kita masuk masjid. Jadi pengecualian juga ya, bagi mereka yang berpendapat itu sholat, kemudian muncul masalah itu pada waktu terlarang, ada kesempatan untuk melakukan sholat. Ya, untuk melakukan salat, karena di antara yang menyatakan bahwa memang sepakat para ulama bahwa setelah asar sampai terbenam matahari tidak dibenarkan salat. Cuma mereka berbeda pendapat tentang salat yang zawatil asbab. Salat yang zawati al asbab, salat yang memiliki sebab. Kita salat bukan karena sengaja untuk salat, tetapi disebabkan oleh sesuatu kita salat. Seperti masuk masjid hendak duduk sholat, ya. Atau kita setelah asar yang terlarang sholat tiba-tiba datang jenazah, atau memang dijadwalkan sholat jenazahnya setelah sholat asar. Asalnya kan tidak dibenarkan sholat, termasuk sholat jenazah, ya. Tetapi karena ada sebab jenazah maka kita sholat, ya. Ada sebab jenazah maka kita sholat. Jadi bagi yang mengatakan itu sholat, di setelah sholat asar pun dia masih punya kesempatan untuk sholat dan berdoa. Itu dia dari rumahnya datang ke masjid sebelum maghrib atau jauh sebelum maghrib, seperempat jam sebelum maghrib, untuk mengejar keutamaan ini. Dia datang ke masjid, kemudian dia masuk dan hendak duduk, maka dia dibenarkan sholat karena di situ akan bertemu dua larangan. Yang pertama larangan duduk sebelum sholat, yang kedua larangan dari sholat di waktu tersebut. Maka para ulama, sebagian para ulama, ini pendapat yang kuat, bahwa sholat yang memiliki sebab di waktu terlarang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Kembali kita kepada wa huwa qa'imun yusalli, ya. Kemudian yas'alullaha ta'ala syai'an, dan dia meminta sesuatu. Yas'alullaha syai'an. Syai'an di sini nakirah. Ya. Nakirah itu apa maksudnya? Lawan dari ma'rifah. Apa nakirah dan ma'rifah dalam bahasa Arab? Ma'rifah adalah kata benda yang terhukum sudah diketahui. Ya. Terhukum sudah diketahui. Namanya ma'rifah, bahasa kita. Sudah diketahui. Dan tanda-tanda sudah diketahui itu ada. Seperti alif lam atau idhafah, ya, idhafah atau disebabkan oleh alam, nama benda, nama orang, nama tempat, ini juga termasuk tanda ma'rifah. Ya. Di sini tidak ada alif lam. Ya. Tanda yang paling masyhur dari tanda ma'rifah, maka dia nakirah. Dan kemudian tanda yang tanda nakirahnya jelas tidak ada alif lam, kemudian ada tanwin. Ada tanwin ini tanda nakirah. Syai'an umum. Bahkan kata sesuatu itu saja sudah umum. Apa sesuatunya? Kemudian dalam kaidah para ulama mengatakan bila mana nakirah dalam susunan redaksi kata kalimat yang uslubnya adalah syarat, ya, adalah syarat la yuwafiquha. Ya, itu syarat tidaklah kecuali. Ya, tidaklah kecuali, maka maknanya banyak umum. Jadi syai'an di situ bukan sedikit tetapi banyak. Tidaklah dia meminta sesuatu, apapun sesuatunya. Apapun sesuatunya, besar, kecil, sedikit, banyak, illa kecuali atahu iyyahu. Ini janji Nabi. Kecuali Allah memberinya apa yang ia minta itu. Atah di sini dalam ilmu bahasa Arab dua maf'ul bihinya. Karena ada kata kerja dalam bahasa Arab itu yang memansubkan dua benda, dua maf'ul bihi. Di sini a'tahu, hu-nya itu yang pertama, iyyahu yang kedua. Yang kedua. Jadi Allah memberi orang yang abdun muslimun yang meminta di waktu tersebut apapun yang ia minta. Apapun yang ia minta itu. Ya. Tidak ada kaitannya sebahagian dari yang ia minta, tidak. Tetapi apa yang ia minta. Apa yang ia minta, seandainya dia meminta 100 permintaan, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta 50 permintaan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Nabi. Kemudian hadis ini sesuai dengan bunyi bab menjelaskan keutamaan waktu tadi. Keutamaan dan kemuliaan waktu tadi. Dan inilah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu mencipta apa yang Ia kehendaki dan memilih apa yang Ia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Sementara selain Allah, kita hamba-hambanya tidak punya kemampuan untuk mencipta dan bahkan tidak punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita pilih. Adapun Allah yang karena kemahabesaran dan kemahakuasaannya mencipta apa yang Ia kehendaki. Tidak ada yang susah bagi Allah untuk mencipta apa yang Dia kehendaki. Diciptanya langit, diciptanya bumi, makhluknya yang luar biasa besar, yang luar biasa indah, di atasnya, di dalamnya terdapat segala segala bentuk dan ukuran dari makhluk-makhluk Allah yang luar biasa indahnya. Ia mencipta apa yang Ia kehendaki. Diciptanya gunung, diciptanya manusia, diciptanya pohon, diciptanya hewan-hewan, ya, yang baik yang nampak, yang kasat mata, yang tidak kasat mata, ya. Ini dicipta semuanya oleh Allah sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala mencipta tanpa ada didikte oleh siapapun juga. Kemudian Dia memilih, nah ini yang kita inginkan, memilih apa yang Ia kehendaki. Dia pilih dari 12 bulan, 1 bulan yang mulia. Yang paling mulia itu bulan Ramadan. Allah yang memilihnya. Allah dengan kehendaknya memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang termulia. Allah memilih dari sekian banyak manusia, dipilihnya orang-orang yang akan menjadi utusannya, para nabi dan rasul. Dan tidak sembarangan Allah memilih. Dan tidak akan mungkin Allah salah memilih. Karena Dia Maha mengetahui. Dipilihnya dari para rasul itu, rasul-rasul yang menjadi ulul azmi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Dua kali Allah sebutkan mereka berlima di dalam Al-Quran. Ya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin. Disebutkan kelima-limanya di ayat tersebut dan di ayat yang lain. Disebutkan kelima-limanya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian dari kelima ulul azmi minar rusul, Allah SWT memilih di antara mereka Khalil. Ya, dari sekian banyak manusia yang mulia dipilih para rasul, dari sekian banyak manusia dipilih para rasul yang jumlahnya ratusan, dan para nabi yang jumlahnya ribuan dari semua manusia, kemudian dari para rasul dan para nabi itu dipilih rasul-rasul. Ya. Kemudian dari para rasul dipilih ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi dipilih pula, diutamakan beberapa rasul, di antaranya yang dijadikan sebagai kekasih. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil atau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan, innallaha attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila. Allah mengangkat saya sebagai khalil sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Jadi Nabi kita juga khalilullah. Kemudian di antara para ulul azmi ini diangkat oleh Allah sebagai kalim, yang mana Allah SWT langsung berbicara dengannya tanpa perantara malaikat Jibril. Tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu Nabi Musa AS. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa sebenar-benar berbicara. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dan tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang kami janjikan, maka Rabbnya berbicara dengannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menjadi kalimullah di kapan? Di Lailatul Mi'raj, di mana Allah mengangkatnya, dan di sana tanpa perantara Allah memberikan langsung perintah salat. Ya. Di waktu itu nabinya di kalimullah. Di waktu Nabi Musa AS mendapatkan wahyu, Allah SWT langsung, atau Nabi Musa menjadi kalimullah. Ya. Nah, kemudian Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Bashar. Dia mengatakan, ana sayyidu waladi adama wala fakhar. Saya adalah pemimpin seluruh manusia dan saya bukan berbangga-bangga. Sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhar. Kemudian dari bumi ini Allah memilih apa yang ia kehendaki. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang meminta. Allah memilih Mekah sebagai tanah haram. Ya, dipilih oleh Allah. Sebelum Mekah itu jadi Mekah, Allah sudah menetapkan bahwa Mekah ini sebagai tanah haram. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa anak dan istrinya, Hajar dengan Ismail anaknya, diperintah oleh Allah untuk diletakkan di sana. Dia mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram. Belum ada Ka'bah, belum ada manusia. Manusia pertama yang menginjakkan kakinya di sana Nabi Ibrahim. Kemudian menjadi tempat domisili anak dan istri, istri dan anaknya, Hajar dan Ismail, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan Zam-zam di sana. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Bagaimana proses munculnya Zam-zam. Intinya Allah memilih melalui doa Nabi Ibrahim tadi, dikabarkan bahwa tanah tempat itu dipilih oleh Allah. Inda baitikal muharram. Dan Allah sebutkan ciri-cirinya, wadin ghairi dhi zar'in. Wadin ghairu dhi zar'in. Lembah yang tidak ada tanaman. Pohon ada tapi tidak ada tanaman sampai hari ini. Ditanam pohon, tapi pohon untuk pelindung saja. Untuk membuahi, untuk mendapatkan buahnya tidak ada. Ya. Tidak ada kebun kurma di sana. Pohon kurma ada. Pohon kurma ada. Tapi kebun kurma enggak ada. Buah kurma semua ada. Buah kurma semua ada. Ya. Itulah Allah memilihnya. Kan ini menunjukkan bahwa pilihan Allah itu kemuliaannya bukan pada fisiknya secara kasat mata. Karena kalau dilihat tempatnya ghairi zarain, tetapi dia mulia. Nah, kembali kita kepada waktu juga, Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian hari dalam sepekan, hari Jumat. Hari Jumat sebagai sayyidu ayyamil usbu, sebagai idul usbu. Hari raya dalam satu pekan adalah hari Jumat, hari yang mulia. Di hari itu dicipta Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan, dikeluarkan dari surga, ya. Dan banyak kejadian-kejadian di hari Jumat. Dan kejadian ini bukan mutlak sebagai tanda kemuliaan, ya, bukan sebagai mutlak sebagai tanda keutamaan, tetapi Allah memilih dalam hadis yang diriwayatkan yang dijelaskan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mungkin kita pelajari ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menahannya atau menutupnya dari bangsa Yahudi, kemudian Allah tutupi juga dari orang Nasrani, kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW, hari Jumat. Ya. Semuanya ingin mencari hari tersebut, tetapi Allah SWT tidak berikan kepada dua umat sebelum umat Islam, dan Allah berikan kepada umat Islam hari Jumat. Ya. Kemudian di antara yang dipilih oleh Allah di hari Jumat adalah bab kita sekarang ini. Dari hari Jumat, dari semenjak terbenamnya matahari di petang hari Kamis, ini sudah masuk hari Jumat, kemudian nanti terbitnya matahari di hari Jumat itu sendiri, sampai terbenam matahari di hari itu, hari Jumat. Ya, hari Jumat, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari yang mulia. Kemudian dari sekian lama hari Jumat itu ada satu saat yang sebentar yang keutamaannya adalah istijabatu doa, dakwah, mustajabnya doa. Apapun yang kita minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Nabi SAW. Kemudian selesai, lalu Abu Hurairah menyampaikan kepada kita apa yang ia saksikan ketika Nabi menyampaikan hadis ini. Apa? Asyara biyadihi. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya. Yuqalliluha, menyedikitkan waktu tersebut. Qallala yuqallilu, menyedikitkan. Qalil apa artinya? Lawannya kathir. Ya, kathirun qalilun. Qallala menyedikitkan. Ya, menyedikitkan. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan menyedikitkan waktu yang mulia tadi. Menyedikitkan dengan isyarat tangan bagaimana? Bisa kita bayangkan saja bagaimana. Abu Hurairah juga tidak menyampaikan. Mungkin saja di ketika dia menyampaikan hadis ini kepada muridnya, dia memberikan isyarat dengan tangannya seperti yang ia lihat dari Nabi. Ya. Nah, cuma kita sekarang ini kan tidak mendapatkan hadis ini dari sanad. Kalau perawi-perawi seperti Imam Bukhari, gurunya dari gurunya Abdullah bin Maslamah, dan Abdullah bin Maslamah dari gurunya Malik. Imam Malik dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'rad, Al-A'rad dari Abu Hurairah, mungkin saja mereka mendapatkan cara itu. Ketika Abu Hurairah menyampaikan kepada Al-A'rad, ya, hadis ini dia menyampaikan bahwa Nabi mengisyaratkan dengan tangan menyedikitkan waktu tersebut, kemudian dia tampakkan kepada Al-A'rad. Al-A'rad kepada muridnya Abu Zinad juga demikian. Abu Zinad kepada Imam Malik juga demikian. Imam Malik kepada gurunya Imam Muslim Abdullah bin Maslamah juga demikian. Abdullah bin Maslamah kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari menyampaikan juga memberikan isyarat. Dan terputuslah. Karena sekarang kita membaca sesuatu yang tertulis bukan langsung dari mulut. Jadi tidak ada sanadnya sekarang. Dan kita bisa memahaminya. Bahwa mengisyaratkan sedikit dengan tangan bagaimana? Menyedikitkan waktu, bukan benda, tapi waktu. Bisa saja segini, ya, bisa saja waktunya yuqalliluha, ya. Misalnya seperti ini, fihi sa'atun, kira-kira beginilah, kira-kira ya. Di hari Jumat itu ada sesaat, ya, Sa'atun la yuwa, dia memberi isyarat ketika mengatakan saat tadi. Ya, ketika mengatakan saat tadi. Fihi sa'atun. Jadi orang yang mendengar hadis ini paham bahwa waktunya sebentar dengan isyarat tadi. Dengan isyarat tangan bahwa dia menyatakan waktu itu tidak panjang. Pendek waktunya. Apalagi selain dari ini? Nah, bisa juga gini. Ini paling sedikit ini. Ya. Segini ada. Ya, ini mengecilkan ini. Kecil dia itu. Ya. Pokoknya kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Abu Hurairah ketika menceritakan ingin menyampaikan dengan isyarat sesuatu yang sedikit waktunya, pendek waktunya, maka kita bisa pahami. Walaupun nanti mereka para perawi hadis mendapatkan langsung isyarat itu dari guru mereka, karena itu diambil secara turun temurun. Sementara kita sekarang kan membaca yang tertulis. Imam Bukhari tidak berjumpa dengan kita. Jauh waktunya. Imam Bukhari meninggal 256. Cuman sekarang kita 1400. Ya. Tapi para ulama menjabarkan. Dan kita bisa memahami bahwa waktunya sebentar. Dan apalagi ditambah dengan penjelasan waktu tersebut dari para ulama dan riwayat yang lain. Baik. Itu hadis yang ada di bawah bab ini. Dan tentu yang paling kita tekankan adalah berlomba. Ya, kita belajar bukan untuk sekedar teori. Tapi kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang berpengaruh ilmu itu bagi kita. Yang memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa kita semua tidak punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak yang kita butuhkan dari Allah. Banyak yang kita ingin pinta, yang sakit meminta kesembuhan, yang sulit meminta kemudahan, yang jomblo meminta jodoh. Ya. Yang masih ingin naik, yang ingin naik pangkat meminta untuk naik pangkat, yang meminta untuk naik pangkat. Ya. Nah, ini yang harus ditumbuhkan dalam hidup ini, butuh kepada Allah. Kalau kita hilang rasa kebutuhan kita kepada Allah, Allah murka dengan kita. Makanya ketika kita belajar tentang kekhusyukan dalam salat, ibadah itu semuanya adalah doa. Ibadah itu semuanya doa. Makanya doa terbagi dua, doa'u ibadatin, doa'u mas'alah. Doa ibadah, doa yang dia merupakan ibadah. Semua ibadah doa. Kenapa semua ibadah doa? Karena ketika kita beribadah, kita memohon kepada Allah, berharap kepada Allah. Apa yang kita harapkan yang pertama adalah ibadah itu diterima oleh Allah. Ini akan menghadirkan kehusukan. Dan yang kita ambil dari sini dalam masalah bab ini adalah kebutuhan tadi. Merasa butuh kepada Allah. Allah sering tekankan itu kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran dua kali kalau saya tidak salah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Ya. Wahai manusia, kalianlah fakir kepada Allah. Ya. Rasa fakir ini yang harus kita pupuk. Jangan merasa fakir kepada manusia, tetapi merasa fakirlah kepada Allah. Maka setiap yang kita minta pasti diberi oleh Allah, karena Allah tahu kita membutuhkannya. Dan ini yang akan menghiasi doa-doa kita. Ya. Menghiasi doa-doa kita. Makanya orang yang berdoa yang dia tidak mengetahui isi doanya, dia tidak memahami apa yang dilafazkannya dalam doa, tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Karena Allah tahu isi hatinya tidak meminta. Dia hanya beribadah dengan lafaz semata. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa orang yang tidak bisa berbicara apa-apa. Dia hanya bisa tengadahkan tangannya, kemudian bergerak-gerak bibirnya. Tidak ada satu kata pun yang dipahami muncul dari mulutnya. Tetapi Allah tahu dalam hatinya ada kebutuhan, ada harapan yang besar, kekhulusan, ketulusan, dan keikhlasan meminta. Orang bisu. Kira-kira bagaimana dia meminta? Ya. Tentu dengan keinginan yang walaupun mulutnya bergerak dan kita tidak pahami, tapi Allah mengerti apa yang diinginkannya. Karena Allah tahu isi hatinya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memupuk rasa butuh kepada Allah. Kalau kita sudah merasa butuh kepada Allah, dan tingkat kebutuhan kita kepada Allah itu sudah mencapai kesempurnaan, maka apapun yang kita minta Allah akan beri. Dan kita akan pandai cara memintanya kepada Allah. Cara memintanya kepada Allah. Nabi SAW manusia yang paling pandai cara meminta kepada Allah. Manusia yang paling sempurna ungkapan katanya ketika meminta kepada Allah. Bagaimana dia memuji Allah sebelum meminta. Lihatlah doa-doa yang ada dari doa-doa Nabi. Terkadang banyak pujiannya baru meminta. Banyak pujian-pujiannya terlebih dahulu. Ya. Allahumma anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna. Allahumma anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihinna. Dan seterusnya. Pujian-pujian. Karena dia mengaku, merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya. Kemudian dia mengakui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya seringkali mencontohkan dengan Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar itu istighfarnya cuma di ujung sedikit sekali. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pun di ujungnya itu juga termasuk pengakuan. Sementara istighfarnya faghfirli didahului oleh ungkapan yang luar biasa. Allahumma anta rabbi. Ini luar biasa. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. Saya sempat meneliti doa-doa para nabi dalam Al-Quran. Sebab ketika itu saya ingin mengajukannya sebagai disertasi, judulnya. Yaitu pembahasan akidah yang dipetik dari doa-doa para nabi di dalam Al-Quran. Saya sempat kumpulkan semua doa para nabi, kemudian saya teliti. Dan saya temukan bahwa hampir seluruh doa para nabi itu didahului dengan Rabbana atau Rabbi. Ya. Karena memang ini pengakuan yang luar biasa. Ketika kita katakan Rabbi, Rabbi, ini menggetarkan hati. Menggetarkan, menandakan bahwa kita adalah hamba. Allah adalah pencipta kita, pemilik kita, penguasa kita. Ya. Dan kita tidak berdaya. Makanya didahului doa Sayyidul Istighfar itu dengan Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku. La ilaha illa anta. Ini uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau cipta saya dan saya hambamu ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sementara saya dalam perjanjian, dalam sumpah saya, itu semampu saya. Menunjukkan kita lemah, tidak berdaya. Untuk memberikan kewajiban, melakukan kewajiban kita saja kita tidak mampu. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Untuk melaksanakan apa yang engkau janji, engkau ambil sumpah dari saya, atau yang engkau janjikan bahwa saya berbuat begini akan mendapatkan begini, untuk mendapatkan itu pun saya sebatas kemampuan saya sebagai seorang hamba yang tidak berdaya. Mastata'tu. Ya. Ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya, saya menyerahkan diri saya kepadamu dengan nikmat yang engkau berikan kepadaku. Jadi semua yang saya miliki adalah pemberian. Saya serahkan semua bahwa itu adalah engkau yang memberinya ya Allah. Wa abu ulaka bi dhanbi, dan saya kembali kepadamu dengan dosa-dosa. Engkau beri saya nikmat, tetapi terkadang dengan nikmat itu saya berdosa kepadamu ya Allah. Subhanallah. Ya. Ini yang kebutuhan ini yang membuat Allah membukakan pintu langit. Naiklah doa kita dan tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi terkait dengan doa di hari Jumat ini, Nabi sudah memberikan kesempatan kepada kita. Tidak perlu lama-lama. Dan bukan maksudnya setelah salat asar sampai maghrib kita berdoa terus, tidak. Waktunya itu, durasinya, dan bila mana kita mengambil sebagian akhirnya, sebagian tengahnya, sebagian awalnya, yang penting kita ada kesempatan untuk berdoa di waktu tersebut. Ya, di waktu tersebut. Sudah seberapa tidak butuhnya kita kepada Allah sehingga kita tidak tertarik untuk mengambil kesempatan yang berharga ini. Apakah kita tidak butuh apa-apa? Apakah kita sudah mengasah bahwa di waktu-waktu yang lain kita sudah mustajab doa? Dan kita tidak butuh waktu yang mustajab ini. Tidak. Kita tidak tahu bahwa doa-doa kita apa didengar, apa dikabulkan oleh Allah atau tidak. Makanya dalam di penghujung kitab Adzul wal Inkisar Lil Aziz al-Jabbar Ibn Rajab al-Hambali, ia menukilkan perkataan atau uraian dari Ibrahim Ibn Adham, salah seorang tabi'in, ketika ada banyak orang mengeluh kepadanya, doa saya kenapa tidak mustajab, sementara Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ya, Allah berjanji bahwa saya tinggal berdoa nanti Allah mengijabah. Tapi kok sudah lama saya berdoa juga tidak mustajab. Ada beberapa, ada 10 kalau saya tidak salah. Ada 10 penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah tetapi kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak, seakan-akan dengan perbuatan sehari-hari kita tidak kenal Allah. Masih berbuat maksiat, masih berdosa. Ya. Nah, ini di antara hal yang perlu kita camkan, ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan biarkan, mari kita berlomba-lomba dan kita semua sama. Kita semua sama. Hari Jumat hari yang mulia, dan yang termulia di hari Jumat ini adalah waktu yang tadi disebutkan oleh Nabi, dan sekarang kita ingin jelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang waktu tadi. Waktu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang dalam menetapkannya. Yang pertama adalah tadi, yaitu setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ya. Ini waktu tersebut. Dan jangan dipahami bahwa kita mesti berdoa semenjak asar sampai maghrib, tidak. Tapi waktu yang ada kesempatan, yang ada keutamaan itu adalah itu waktunya, dan kita sekarang mengambil bahagian dari waktu tersebut. Kemudian yang kedua, di antara penjelasan para ulama adalah setelah duduknya khatib di atas mimbar, ini pembahasan yang terkait dengan kita juga, duduknya khatib di atas mimbar setelah ketika azan dimulai. Nah, sampai selesai salat. Ini waktu berdoa. Ya, bisa jadi dalam salat Jumatnya kita berdoa, menyempatkan diri untuk berdoa, atau ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kita bisa punya waktu untuk berdoa. Ya. Atau khatibnya yang berdoa lalu kita aminkan. Ya. Boleh mengaminkan. Mengaminkan doa khatib boleh. Yang dipermasalahkan para ulama adalah apa? Menengadahkan tangannya. Khatibnya saja tidak menengadahkan tangan, tentunya makmum juga tidak menengadahkan tangan. Ya, khatibnya hanya memberi isyarat dalam bab yang telah kita pelajari. Memberi isyarat dengan tangan, dengan telunjuk ketika berdoa. Maka kalau begitu keadaan khatib dalam berdoanya, maka kita juga tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Dan juga tidak disyariatkan untuk memberi isyarat. Ya, karena yang memberi isyarat itu yang berdoa. Dan kita hanya mengaminkan. Mengaminkan dibenarkan. Ya, mengaminkan doa khatib termasuk dibenarkan, bisa jadi masuk dalam bab kita sekarang ini. Ya, bisa jadi masuk dalam bab kita. Makanya kita menghimbau para khatib untuk mempergunakan kesempatan berdoa dengan setulus-tulusnya. Karena dia termasuk dalam satu pendapat dari hadis ini. Dari hadis ini. Bisa jadi dari salah satu khatib, seorang khatib di hari Jumat, Allah kabulkan lalu doanya tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yaitu di antara doa yang dianjurkan oleh para ulama adalah mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin di waktu yang mustajab adalah salah satu pendapat dari hadis yang kita pelajari ini. Maka berusaha untuk mendoakan pemimpin, mendoakan kaum muslimin. Ya, terutama tentang wabah ini, berdoa untuk segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu ya yang mustajab menurut salah satu pendapat dari dua pendapat tentang waktu tersebut. Dari waktu yang kita pelajari di bab ini. Itulah dua waktunya yang rajih, dirajihkan oleh para ulama. Ya, Ibnu Hajar, memang dia panjang lebar, saya pun membacanya jenuh juga ya. Ya. Bayangkan hadisnya cuma satu, sarahnya coba lihat. Sarahnya 5 halaman. 5 halaman. Hadisnya sangat pendek dan sarahnya 5 halaman. Ya. Tapi yang saya dengarkan dari penjelasan para ulama, guru-guru kita dan juga dibaca ya, bahwa yang rajihnya pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Karena kesempatan untuk berdoa terbuka untuk semua. Untuk semua. Sementara di setelah khatib duduk di atas mimbar sampai selesai salat, kesempatan berdoa bisa jadi susah untuk mendapatkannya. Karena orang difokuskan untuk beribadah yang lain. Untuk mendengarkan khutbah, untuk salatnya, ya, mengikuti imam, sehingga dia susah untuk mengingat kesempatan ini. Ya, mengingat adanya kesempatan ini. Walaupun masih ada kemungkinan baginya untuk berdoa. Tetapi setelah salat asar sampai terbenam matahari, ini semua terbuka. Orang bebas, tidak ada kegiatan apa-apa. Ya. Bisa jadi dia dalam keadaan duduk berdoa. Ini juga dipermasalahkan oleh Ibnu Hajar, makanya dia menjelaskan apakah doanya mesti berdiri atau duduk juga dibenarkan. Ya. Pendapat yang kedua lebih kuat karena Nabi SAW tidak mensyaratkan itu. Dia hanya mengabarkan bahwa bila kebetulan ada seorang hamba muslim yang berdiri berdoa, maka Allah akan memberikan apapun yang dia meminta. Berarti ketika dia dalam keadaan duduk pun dan dia meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang dia minta. Ya. Apa yang dia minta. Tetapi memang yang paling utamanya berdoa ketika berdiri salat. Ya. Sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Berdiri salat, kemudian dalam salatnya dia berdoa. Ya, dalam sholatnya dia berdoa. Pilih kesempatan dalam sholat itu. Ya, jadi yang pertama menjauhkan kita dari unsur riya. Ya, karena orang sholat semuanya orang sholat, tapi orang yang berdoa tidak dikenal, diketahui. Tapi dibandingkan dengan menengadahkan tangan berdiri pula, sementara yang lain duduk, ini ketara sekali. Dan sangat mudah bagi setan untuk mengalihkan niat kita, mengalihkan tujuan dan maksud kita. Tapi kalau kita dalam sholat dan dalam sholat yang kita berdoa, semakin tertutup doa kita itu dari pengetahuan orang. Ya. Sedangkan duduk saja menengadahkan tangan kemudian nampak wajah sekusuk-usuknya, ini sangat susah untuk menjaga niat. Apalagi dalam keadaan berdiri kemudian sholat pula kemudian ditengadahkan tangan atau setelah sholat kemudian dia tetap berdiri misalnya. Ya. Dia berdiri setelah salam kemudian dia berdiri untuk berdoa. Ya, tentu sangat rentan untuk beralihnya niat kita, walaupun memang ini jangan pula ditinggalkan ya. Karena takut riya, meninggalkan ibadah karena takut riya, riya. Ya, ini termasuk perangkap syaitan. Tetap usahakan dan jaga niat. Tetapi semakin tersembunyi semakin mudah kita menjaganya. Makanya upayakan untuk sholat dalam sholatnya berdoa. Minimal sholat tahiyatul masjid memang itu yang lepas dari perbedaan pendapat. Ya, lepas dari perbedaan pendapat. Kalaupun mungkin kita berpendapat tidak boleh sholat waktu itu sampai tahiyatul masjid, ya, dan kita langsung duduk, jangan biarkan kesempatan berdoa berlalu begitu saja. Wallahu a'lam ya. Itu satu bab. Apa perlu dilanjutkan? Coba kita lihat bab yang ke-36, bab idza nafara an-nasu 'anil imami fi salatil jumu'ati fa salatul imami wa man baqiya jaiza. Ini pembahasan yang cukup rumit ya, tentang apa? Ini awal-awal ya. Ketika Nabi sedang salat atau sedang khutbah terjadi dua pendapat, lalu orang meninggalkan Nabi. Ya. Karena ketika itu ada kafilah dagang yang datang. Jadi mereka dipanggil oleh perdagangan. Ya. Sebagaimana diceritakan oleh Allah di surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kemudian ayat berikutnya, idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu. Ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa infaddu. Infaddu mereka pergi, ya, pergi meninggalkan. Ya. Kalau bacaannya aw lahwan infaddu. Ya. Tanwinnya dihilangkan kemudian diganti dengan nun mati. Karena bertemu sukun dengan sukun maka nun matinya diharakatkan kasrah. Aulah wa nim faddu. Aulah wa nim faddu. Jadi wa idza ra'au tijaratan aulah wan im faddu. Ya. Saya teringat salah satu imam di kota Madinah itu bukan orang Arab ya. Ketika dia terpaksa berhenti dalam bacaan infaddu ini, idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu, terhenti nafasnya, tidak bisa menyambung. Kemudian nanti ketika dia mulai lagi, dia mengatakan faddu. Ya, faddu ini keliru sekali karena kata-katanya apa infaddu bukan faddu. Dia memahami bahwa aw lahwan infaddu, ya. Dia katakan dia pahami bahwa nim infad nun itu tidak ada nun setelahnya. Setelah nun tas nun mati itu tidak ada nun setelahnya. Sementara ada nun setelahnya. Au lahwan infaddu. Infaddu itu ada nun. Infaddu. Infaddu tanpa tajwid ya. Infaddu. Ya. Kalau pakai tajwidnya maka nunnya tidak nampak. Disembunyikan bunyi nun kepada fa infaddu sehingga tidak nampak nunnya lagi. Nah, ketika dia menyambung terhenti di situ, dia mengatakan faddu. Ya, ini keliru sekali dan ini yang harus diperhatikan oleh kita juga semua yang membaca Al-Quran. Jadi pembahasan 36 ini insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita tidak bisa panjang lebar belajar pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan tetap saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Mungkin banyak pembahasan yang belum dipahami dari masalah yang tadi telah kita pelajari. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Salat setelah salat asar sampai terbenam matahari, bagi yang mengatakan dibenarkan untuk sholat yang ada sebab, termasuk di dalamnya juga sholat sunat wudu. Ya, karena sebabnya apa? Wudu. Sebabnya wudu. Yang penting ada sebab, maka termasuk semuanya. Sholat tahiyatul masjid ada sebabnya, sholat jenazah ada sebabnya, sholat sunat wudu juga ada sebabnya. Karena misalnya kita kebetulan batal wudu, lalu kita berwudu dan menjadi komitmen kita untuk sholat setelah wudu, maka di waktu terlarang seperti itu pun juga dibenarkan dan termasuk sholat yang zawatil al-asbab. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Minta penjelasannya Ustaz, apakah ada dalilnya bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, semisal wanita sholat zuhurnya dilaksanakan seusai sholat Jumat ditegakkan. Contoh istri sholat zuhur setelah suami sampai di rumah. Ini yang mungkin paling selamat ya, yang paling aman ya, adalah melaksanakan sholat zuhur setelah selesai orang sholat Jumat. Ya, setelah selesai orang sholat. Ini yang paling aman dari sisi waktu. Ya, paling aman. Karena itu yang diarahkan oleh para ulama. Kemudian dahulunya memang pelaksanaan sholat Jumat ini disegerakan dari waktu zuhur yang sebenarnya. Makanya setelah azan langsung khutbah, ya langsung khutbah, tidak ada jeda untuk untuk salat, tidak ada salat qabliyahnya. Tidak ada salat qabliyahnya. Maka wallahu taala alam, bagi ibu-ibu yang di rumah yang salat zuhur lebih aman dan lebih selamat salatnya setelah selesai orang di masjid salat Jumat. Wallahu alam. Ya. Di sini ada? Ya. Tidak ada pembahasan kita tadi? Ah, doa. Dia bertentangan? Tidak, saya tanyakan bertentangan atau ya, kenapa ini masalah kan? Perkataan saya? Ya? Ya. Itu perkataan siapa? Ya, berarti keliru. Kenapa dibandingkan dengan perkataan Umar? Ya. Yang karena konteksnya berbeda. Kalau di sini beriman kepada takdir. Yang ungkapan kita tadi berupaya untuk meridhai apapun yang ditetapkan oleh Allah sekalipun buruk. Ini iman kepada takdir. Sementara berdoa ini adalah ibadah. Ibadah. Kita minta apapun yang kita minta karena Nabi SAW juga mengingatkan bahwa Allah akan mengabulkan selama tidak ada kandungan dosa. Kan kita tidak akan pernah meminta untuk dosa. Ini ketentuannya dikabulkan. Kalau kita meminta untuk berdoa untuk dosa, itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian meminta untuk memutuskan silaturahim juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Selama permintaan kita di luar yang dijelaskan oleh Nabi, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya diberi oleh Allah. Kemudian kita juga harus tahu bahwa itu yang tadi yang mungkin sesuai dengan perkataan yang pertama, bahwa yang tidak semua yang diberikan oleh Allah itu baik untuk kita, ya, baik untuk kita. Karena kita meminta maka Allah beri, dan kita tidak kita apa dalam meminta itu persyaratannya lengkap, ya. Dan tidak ada yang membatal dan menghalanginya, maka diberi oleh Allah. Dan kita juga wajib tahu bahwa yang diberi itu ketika Allah memberi tidak mutlak menunjukkan Allah cinta. Tidak mutlak Allah menunjukkan cinta. Seperti orang musyrik yang diselamatkan oleh Allah dari bahaya tenggelam di lautan. Karena mereka minta untuk diselamatkan. Allah beri atau tidak? Allah beri. Tapi Allah bercerita bahwa nanti setelah mereka sampai di daratan selamat, apa yang mereka lakukan? Buruk kesyirikan. Jadi memang yang satu tentang konteks beriman kepada takdir yang tidak ada hubungannya dengan doa, karena doa ini ibadah, meminta apapun yang kita minta dengan ketentuan jangan sampai kita meminta dosa atau meminta sesuatu yang berhubungan dengan pemutusan silaturahim, maka Allah beri bila mana doa kita sesuai dengan syarat, tidak ada penghalang. Dan tetapi harus kita camkan bahwa tidak semua yang Allah beri itu menunjukkan Allah cinta. Sama dengan takdir tadi, tidak semua Allah takdirkan menunjukkan bahwa Allah benci. Misalnya Allah menakdirkan kita buruk, menakdirkan keburukan untuk kita, apakah Allah murka kepada kita? Tidak. Itu bukan, karena ini adalah konteksnya adalah beriman kepada takdirnya. Ini adalah perintah untuk berdoa. Disuruh oleh Allah kita meminta apapun yang kita minta. Makanya para sahabat berdoa meminta tali sendalnya yang hilang. Tali sendal yang hilang mereka berdoa. Karena yang diinginkan dari doa itu adalah rasa butuh kepada Allah. Rasa butuh kepada Allah. Ini yang dituju oleh doa. Ini yang tuju. Jadi kita diperintah untuk terus meminta, meminta, meminta, meminta. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau kita tinggalkan meminta kepadanya, Allah murka. Berbeda dengan manusia. Ya. Kalau kita sering meminta, marah. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian perkataan Umar bin Khattab, la ahmilu hammad ijabati wa innama ahmilu hammad du'a. Yang saya prioritaskan, yang saya pikirkan, yang saya fokuskan adalah bukan masalah diijabah atau tidak. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, jadi ketika Umar itu berdoa, dia mengajarkan kepada kita bahwa dia berdoa, dia yang terpenting bagaimana berdoa melatih dirinya butuh kepada Allah. Karena dia terus meminta dan dia tidak punya apa-apa. Dia tidak berdaya, dia lemah. Makanya terus melatih, memupuk kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi, Allah tidak memberi, itu bukan urusan dia. Karena yang doa itu kan apa kewajiban kita, perbuatan kita. Adapun Allah memberi terserah. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiatullah. Ini yang dimaksud oleh perkataan Umar. Jadi dia melatih bagaimana kita memperoleh, mencapai tingkat dalam berubudiah kepada Allah dalam berdoa. Sementara perkataan Umar bin Abdul Aziz, saya rasa bukan Umar bin Aziz ya, tetapi Abu Darda, ya, bukan Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar sampai kepadanya perkataan Abu Darda, Abu Darda terkenal seorang sahabat yang sangat zuhud. Abu Darda atau Abu Dzal Ghifari, kedua-duanya sama. Dia mengatakan, ya Allah, miskin lebih saya sukai daripada kaya. Ya. Miskin lebih saya sukai daripada kaya. Engkau saya tetapkan, engkau tetapkan saya miskin lebih saya sukai daripada engkau tetapkan saya kaya. Sakit lebih saya sukai daripada sehat. Karena dia merasa dalam kondisi yang lemah, kondisi yang tidak berdaya, ini mumpuknya untuk terus bergantung kepada Allah. Berbeda kalau sudah punya harta yang banyak, badan sehat, seringkali kita lupa dan lalai. Tetapi Ibnu Umar dengan pemahamannya yang mendalam, dia mengungkapkan perkataan, adapun saya lebih menyukai apapun yang ditetapkan oleh Allah untuk saya. Kan berbeda. Kalau tadi kan keinginan kita. Tetapi kalau perkataan Ibnu Umar adalah keputusan Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk saya, itu yang saya sukai. Bila mana Allah memilih saya menjadi orang yang kaya, maka saya menyukainya dan saya akan memerankan status saya sebagai seorang yang kaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ketika saya Allah menetapkan saya fakir, maka itu yang saya sukai karena Allah tahu bahwa dengan kefakiran saya bisa untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang doa yang mereka tadi, mereka ingin menjadi hamba yang benar-benar butuh kepada Allah. Tetapi kan tidak semua orang yang dalam kondisi seperti itu akan mencapai ridha Allah. Tetapi ini yang ungkapan Ibnu Umar ini dibina di atas ilmu yang sangat dalam, yang sangat dalam. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sebahagian masjid, kota infak diedarkan ketika khatib berkhutbah. Jika kita tidak bisa menghindar untuk ikut menggeser kota, apakah ini termasuk hal yang bisa membatalkan pahala Jumat? Insyaallah tidak. Insyaallah tidak. Daripada tidak digeser nanti ya, merusak salat orang. Ya. Mafsadahnya lebih besar. Kita hanya sekedar menggeser sedikit dan orang tidak rusak salatnya. Orang tidak akan beranggapan apa-apa, orang tidak marah, orang tidak membuat gerakan yang tambahan. Karena kalau sudah sampai di depannya, dia tinggal geser ke samping sedikit. Kalau kita tidak menggesernya, orang akan bergerak lebih banyak. Ya, orang lebih banyak, mafsadahnya lebih besar. Irtikabu akhaffid dararain. Kemudian yang tersisa di dalam hati mereka, ini lebih besar lagi mafsadahnya. Ya. Nah, kemudian kita kalau bisa usulkan kepada pengurus, ada baiknya kota infak ini diadarkan setelah sholat. Karena kita dalam ketika khatib naik mimbar ini yang diperintah oleh agama adalah fokus, adalah mendengar dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh khatib. Sampaikan kepada pengurus. Mana tahu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hatinya dan menerima. Maslahatnya lebih besar lagi. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa mustajab Jumat antara asar dan maghrib harus dalam keadaan berwudu. Jazakumullahu khairan. Bila mana yang menurut pendapat yang sholat tadi mesti wudu. Ya. Kalau misalnya kita, dan ini yang paling utama ya, keadaannya seperti yang ditegaskan oleh hadis, yaitu dalam keadaan sholat maka wajib berwudu. Karena syarat sahnya sholat wudu. Tapi kalau yang lebih luas lagi, yaitu dalam keadaan di luar sholat, baik berdiri maupun duduk, maka tidak ada syaratnya wudu. Ya. Sholat, berdoa tidaklah syaratnya berwudu. Ya. Berdoa tidaklah syaratnya berwudu. Jadi orang yang najis sendiri pun Allah menerima doa mereka. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Kata Allah dalam Al-Quran, bukan kata Asbri ya. Innamal musyrikuna najas. Jadi najis ini najis maknawi. Kesyirikan itu najis. Tetapi ketika mereka berdoa dengan ikhlas, tulus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongan dari Allah, Allah kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa berdoa itu mesti dalam keadaan berwudu. Sekian banyak doa-doa yang tidak ada kaitannya dengan berwudu. Ya, tidak ada kaitannya berwudu, seperti berdoa hendak keluar rumah yang dimaksud dengan zikir bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah dan melihat ke langit lalu mengatakan Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian ketika hendak berangkat ke masjid, ya Allahumma inni Allahumma ja'al fi qalbi nuran وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا وعن شمالي وعن يميني نورا وعن شمالي نورا اللهم إني أسألك نورا. Doa. Dan tidak mesti dalam keadaan berwudu. Ya, jadi boleh. Ya, boleh. Tetapi bila mana doanya di masjid, tentu kita masuk masjid baiknya adalah dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam. Yang lain masih ada? Ya, silakan. Baca apa? Tahiyat. Di mana itu? Di Kitabus Shalah? Saya juga sudah lupa. Ya, apa dalam kajian Sahih Bukhari? Ya, itu yang benarnya itu. Membingungkan saya, ya membingungkan saya. Bisa jadi dirujuk kembali, sebutkan kapan pembahasannya dan halamannya, ya. Karena khusyuk dalam sholat itu pembahasannya bukan sifat sholat, tetapi khusyuk dalam sholat. Mungkin salah satunya, ya. Saya ingat saya tidak ada pembahasan tentang itu. Coba di, ya, apakan lagi, sebutkan tempatnya di mana akan kita apa. Tapi memang dalam bacaan tahiyat itu yang benarnya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak ada perbedaan antara sebelum nabi meninggal dengan setelah nabi meninggal dunia. Karena memang ada pendapat setelah nabi meninggal dunia cukup dengan assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tapi yang kuatnya adalah tetap dengan lafaz yang ada, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Apakah ada perbedaan antara pelajaran Sahih Bukhari dengan pelajaran khusyuk dalam sholat yang sudah kita selesaikan, nanti saya akan, saya mohon sebutkan tempatnya, akan kita cari. Ya. Yang saya yakini, yang membuat saya puas dalam kesimpulan saya bahwa tidak ada perubahan dalam bacaan tahiyat sesuai dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana itu ada dalam pelajaran khusyuk dalam salat, nah, kita lihat riwayatnya. riwayat. Mungkin saya bacakan riwayat. Ya, bacakan riwayat bisa jadi, ya. Walaupun saya tidak sependapat. Wallahu a'lam. Cukup pelajaran kita untuk hari ini. Ada. Sudah habis apa referensi doa Bapak. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi memang mungkin dalam kondisi ketika kita meminta sesuatu yang spesifik, yang khusus, misalnya minta dimudahkan untuk poligami, kan tidak ada dalam hadisnya. Ada dalam hadis, ada doa diajarkan Nabi minta dimudahkan poligami, tidak ada. Ya. Bisa jadi, atau untuk naik jabatan, tidak ada dalam doa. Bisa jadi. Para ulama mengatakan bahwa bila mana seseorang mengetahui keutamaan berdoa di dalam sholat, terutama ketika sujud, lalu dia ingin berdoa tetapi tidak bisa dengan bahasa Arab doa yang dia inginkan sendiri, maka dibenarkan sebatas keinginannya. Dibenarkan, diberikan kelonggaran untuk berdoa dengan bahasa yang ia pahami, ya, sebatas itu, ya, sebatas itu. Kemudian yang lain-lainnya kena, yang harus kita catat baik-baik, bahwa tidak ada lafaz, ungkapan, susunan kata yang paling sempurna dalam berdoa kecuali yang telah di, yang melebihi sempurnanya doa, susunan kata dari Nabi SAW. Tidak akan ada. Atau dari Al-Quran yang pertama, doa, susunan kata dalam doa dengan bahasa Arab yang menandingi indahnya, sempurnanya susunan kata doa dalam doa di dalam Al-Quran. Maka urutannya pernah saya kita sampaikan, yaitu doa di dalam Al-Quran karena itu firman Allah. Allah berfirman dengan doa tersebut. Dan bahkan Allah terkadang mengajarkan seperti dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُلُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ini diantaranya doa yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian doa-doa para Nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali doa-doa para Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, doa-doanya juga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa-doa Nabi SAW, karena manusia yang paling sempurna doanya, susunan katanya, kandungannya, lengkapnya adalah Nabi SAW yang paling utama. Maka ini urutan skala prioritasnya. Kemudian itu kembali kepada yang tadi, bila mana ada satu keinginan yang kita inginkan dan kita berharap Allah memberikan dan kita cari waktu yang mustajab, ternyata yang kita ketahui adalah ketika sujud dalam sholat, maka dibenarkan untuk meminta sebatas yang kita inginkan. Kemudian sisanya yang lain, berdoalah dengan doa yang terbaik tadi. Ya, doa dari Al-Quran, doa dari Nabi SAW, kemudian doa dengan bahasa Arab, karena bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Ya. Dan tidak ada salahnya Bapak datangi seorang yang bisa bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia, ini saya ingin berdoa dengan ini. Coba pindahkan ke bahasa Arab. Kan ada, ya, kan tidak habis cara kita untuk bisa berdoa dengan bahasa Arab, ya. Tapi jangan cerita dengan orang ya, ini rahasia doanya, ya. Nah, kemudian kasih apa? Kasih upah menerjemahkan, ya, ya Pak. Ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.